berharum mewangi bunga kemuni. Di puncak bukit yang sepi bagai tak akan pernah layu selamanya. Harum kemuni membangkitkan gairah cinta asmara bagi diriku. Bila ku ingat kepadamu, hatiku akan selalu jatuh hati. Warnamu abadi, ciptaan ilahi. Dari dulu kala bergantian sepanjang masa. Harum abadi dan kekal bagai cintaku kepada